Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala fi kitabih Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah, wa yaruna as-sabr ala hukmi Allah wal akhd bima amara Allah ta'ala wal intihaa amma nahaa Allah an. Dan termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sabar di dalam menjalankan hukum-hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengambil atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sabr ala hukmillah, menjalankan puasa sabar, menjalankan sholat perlu sabar, menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang kurang berkenaan perlu sabar, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla perlu sabar, wa ikhlasal amali lillah, dan juga mengikhlaskan amal semata-mata lillahi ta'ala. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ikhlasul amal lillah. Wan nasihata lil muslimin, dan juga menasihati kaum muslimin. Ini kewajiban kita. Melihat saudara kita seorang muslim yang salah, kita nasihati, kita ingatkan, bukan dihinakan atau direndahkan atau dijatuhkan. Wa yadinuna bi ibadatillahi fil abidin. Wan nasihatu li jama'atil muslimin. Dan juga mereka beragama fil abidin. Wa yadinuna bi ibadatillahi fil abidin. Mereka juga menjalankan agama Allah Azza wa Jalla dengan cara beribadah kepada Allah bersama hamba-hamba Allah yang beribadah, dan menasihati jamaah kaum muslimin. Wajtinabal kabair wazzina wa qaulaz zur wal ma'siyah, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar seperti zina, ucapan-ucapan kotor ataupun sumpah atau persaksian palsu dan maksiat. Wal fakhr wal kibr wal izdira' 'ala an-nas wal 'ujub, dan menjauhkan diri dari al-fakhr. Al-fakhr, bangga diri, merasa dirinya lah yang paling pantas. Al-fakhr, merasa dirinya lah yang memiliki kelebihan dibanding orang lain. Wal kibr, sombong. Wal izdira', tidak merendahkan atau menghinakan orang lain, apalagi ujub, merasa ujub di hadapan orang. Ini semua adalah akhlak yang tercela. Al-fakhr wal kibr wal izdira'u bin nas wal ujub, semua akhlak yang tercela. Bangga diri, sombong, merendahkan orang, ujub, semua akhlak yang dicela Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Al-Karim, yang sangat tidak pantas dimiliki oleh seorang muslim, apalagi sombong di hadapan seorang muslim, apalagi merendahkan seorang muslim, apalagi barakallahu fikum menghinakan seorang muslim. Muslim dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu kamu hinakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla subha fa huwa fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." فلا يطلبنكم الله في ذمته فإن من طلبه الله في ذمته يدركهم ثم يقب على وجهه في نار جهنم. Barang siapa yang selalu menunaikan salat subuh berjamaah, maka dia dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, jangan sampai kalian menyakiti dan mengganggu orang yang telah dinaungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan kalian mengganggu dan menyakiti orang yang dilindungi oleh Allah, maka Allah akan mencarimu. Dan kalau Allah mencarimu, pasti akan mendapatkanmu dan akan melemparkanmu ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Wa yarawna mujanabata kulli da'in ila bid'atin. Juga ahlus sunnah wal jamaah yarawna, termasuk i'tiqad mereka adalah menjauhi setiap da'i yang mendakwahkan kepada kebid'ahan. Wattashagul bi qira'atil Qur'an wa kitabatil athar, dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an dan juga menulis athar, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhara fil fiqh, dan menyibukkan diri dengan mempelajari fikih. Ma'at tawadhu'i wal istikanah, dibarengi dengan rendah diri dan ketenangan hati. Wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa badlil ma'ruf, menyebarkan kebaikan. Wa kaffil 'adza, menahan gangguan dari orang. Wa tarkil ghibah, tidak menggibahi orang. Wa namimah, tidak mengadu domba. Wa si'ayah, tidak barqalahu fikum, menanamkan permusuhan antara orang. Wa tafaqqudil ma'akil wal masyaribi, dan dia di balik itu semua juga dia terus memantau dan mencari minum dan makan dia. Ini ahlu sunnah. Lihat apa kata beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim, menukil dari ucapan Abu Hasan Al-Ashari. Di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah yarawna mujanabata kulli da'in ila bid'ah, menjauhkan diri dari setiap da'i kepada kebid'ahan mereka. Tapi apakah itu kesibukan mereka? Tidak. Itu pembahasan dan materi mereka setiap hari, setiap daurah, setiap pembahasan? Tidak. Kesibukan mereka adalah membaca Al-Quran, membaca hadis, mempelajari hadis, juga mempelajari fiqh, wa nadhar fil fiqh, mempelajari fiqh disertai dengan tawadhu, wassakanah, ketenangan hati, akhlak yang mulia, badlul ma'ruf, menyebarkan menermakan kebaikan, menahan gangguan dari orang, tidak menggibai orang, tidak melakukan namimah, mengadu domba, dan tidak menanamkan permusuhan di antara umat manusia. Dan juga watafaqqudil ma'akil wal masyarib, setelah itu dia mencari maishahnya, urusin dunianya, makan minum. Itu yang semestinya dilakukan ayuhal ikhwah. Mujanabatu kulli da'in ila bid'ah, itu prinsip ahlu sunnah wal jamaah, menjauhkan diri dari setiap da'i kepada kebid'ahan. Tapi ingat, ini bukan kesibukan ahli sunnah wal jamaah. Daurah bertahun-tahun itu-itu aja materinya. Setiap daurah hati-hati penyimpangan. Setiap daurah hati-hati penyimpangan. Setiap pembahasan hati-hati penyimpangan. Sholat gak bejus. Sholat gak genah. Ini bukan kesibukan ahli sunnah wal jamaah. Tahu kebid'ahan, jauhi. Tahu bahwa fulan da'i ila al-bid'ah, tahu bahwa fulan adalah da'i kepada kebid'ah, jauhi. Setelah itu apa kesibukan mereka? Kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari hadis, pelajari fiqih, ajarkan kepada umat fiqih. Kemudian tawadhu, tunjukkan rendah hati di hadapan kaum muslimin, ketenangan hati, ketenangan jiwa, akhlak yang mulia, mendermakan kebaikan, menahan gangguan dari orang, tidak ghibah, tidak namimah, dan juga paling minimalnya sudah, kalaupun enggak bisa ini dan itu, urusin makan dan minummu. Kuleo duit sudah. Cari duit. Enak hidup kalau seperti itu. Tahu ini mungkar, saya jauhi selesai. Tahu ini bid'ah, saya jauhi selesai. Tahu fulan da'i kepada bid'ah, saya jauhi selesai. Tapi apakah ini materi saya setiap harinya, siang dan malam, setiap pembahasan itu-itu aja pembahasannya, menyesatkan umat. Akhirnya, yang ada di benak hadirin, setiap selesai ta'lim, setiap selesai daurah, keluar dari masjid apa? Lirik kiri kanan, siapa lagi yang kita musuhi hari ini? Keluar dari ta'lim, keluar dari daurah, cari musuh bukan cari kawan. Ada musuh baru lagi hari ini. Siapa fulan? Fitnah. Kenapa demikian ya ikhwan? Kesibukannya ke situ. Setiap pembahasan lewat masalah akhlak yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berakhlak yang mulia. Bahwa timbangan atau amalan yang paling berat pada timbangan hamba di hari kiamat nanti adalah khuluqul hasan atau husnul khuluq, akhlak yang mulia. Setiap lewat pembahasan seperti ini, kasih perantara kalimat tapi, kemudian lari kepada ahlul bid'ah. Bukan berarti melemahkan sikap tegas ahlus sunnah, terus lari ke sana. Nanti pembahasan masalah silaturahmi, menjaga kekerabatan, menjaga silaturahmi, kasih perantara tapi dalam kurung, kalau keluarga itu adalah demikian dan demikian, maka dimusuhi, maka habis semua, hilang. Entah didapat di syarah kitab apa seperti itu. Di syarah Muslim atau syarah Bukhari pun enggak bakal dapat. Itu barakallahu fikum, seakan-akan bahwa dialah yang paling faham manhaj, seakan-akan dialah yang paling faham barakallahu fikum penyimpangan, seakan-akan dialah yang paling faqih di dunia ini. Lihat bagaimana kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, ahlu sunnati wal jamaah di antara prinsip mereka menjauhkan diri dari setiap dai kepada kebidahan. Selesai. Apa kesibukan mereka setelah itu? Kesibukan mereka adalah wattasyagul, menyibukkan diri biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran, membaca hadis, mempelajari hadis, kemudian an-nazar fil fiqh, mempelajari fiqh, tawadhu, rendah diri, dan juga istiqanah, menunjukkan rasa tenang, dan juga akhlak yang mulia. Na'am barakallahu fikum. Perhatikan apa nasihat para ulama barakallahu fikum terhadap kaum muslimin. Kesibukan mereka bukan seperti yang diterapkan oleh kebanyakan orang. Qala fa hadhihi jumlatu ma ya'muruna bihi wa yasta'milunahu wa yarunah. Dan inilah kesimpulan apa yang mereka perintahkan dan mereka gunakan serta riwayatkan. Wa bi kulli ma dzakarna min qawlihim naqul. Dan setiap apa yang kami sebutkan dari ucapan mereka ini kami pun berkata, kata beliau. Kami pun berkata dan kami pun berprinsip. Wa ilaihi nadhhab, dan ini juga madhab kami. Wa ma tawfiquna illa billahi wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa ilayhi al-masir. Ini barakallahu fikum dari kurang lebih 2 atau 3 halaman, semuanya ucapan al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang sangat mengingatkan kita dan menyentuh kita barakallahu fikum adalah nasihat beliau yang terakhir tadi, bahwa ahlus sunnah adalah demikian, menjauhi setiap dai kepada kebidahan, tapi bukan itu kesibukan mereka. Bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang. Ketika kita bicara akhlak yang mulia, yang penting manhajnya kuat. Ketika kita bicara kaum baca Al-Quran, yang penting manhaj kuat. Ketika kita bicara fulan, alhamdulillah hafal Quran, enggak ada gunanya manhajnya enggak kuat. Ketika kita bicara fulan, masya Allah suaranya bagus, hafal Quran, punya ilmu luar biasa, enggak ada gunanya manhajnya enggak benar. Na'udzubillah, menghinakan Al-Quran, merendahkan ilmu, merendahkan ahlul Quran dengan begitu remehnya, dengan kalimat yang sangat remeh bagi dia. Na'udzubillah, gak sadar kalau dia telah menghinakan ahlul Quran yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini perlu dicatat oleh kita semua dengan tinta emas nasihat dari Abul Hasan Al-Ash'ari yang dinukil oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Wal-maqsud, sekarang kembali kepada pembahasan hadil arwah, di mana babnya adalah beliau hendak menyebutkan dalil-dalil bahwa surga sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu inti pembahasan beliau dalam bab ini. Wal-maqsud hikayatahu an jami' ahli sunnah wal hadis. Dan yang saya maksud dalam bab ini adalah saya ingin menceritakan dari semua ahli sunnah dan ahli hadis, annal jannata wan nara makhluqatan, bahwasanya surga dan neraka dua-duanya sudah tercipta. Wasukna jumlata kalamihi ليكون الكتاب مؤسسا على معرفة من يستحق البشارة المذكورة. Dan kami sebutkan ucapan Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari supaya kitab saya ini dibangun di atas pengetahuan siapa sebenarnya yang lebih berhak mendapatkan kabar gembira dengan surga ini. Wa anna ahla hadhihi al-maqalati hum ahluha wa billahi at-tawfiq. Dan bahwasanya sang pemilik atau orang-orang yang mendapatkan berita seperti ini, merekalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Wa billahi taufiq. Wa qad dalla ala dhalika min al-Qur'an qawluhu ta'ala. Adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwa surga telah ada, telah tercipta. Pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. An-Najm ayat 13 sampai 15. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah telah melihatnya di nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, di sana ada jannatul ma'wa. Apa mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam keadaan belum tercipta? Wa qad ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sidratal muntaha wa ra'a 'indaha jannatul ma'wa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat sidratul muntaha dan melihat di sidratul muntaha jannatul ma'wa, surga. Ma'wa, salah satu nama surga adalah jannatul ma'wa. Tingkatan surga adalah jannatul ma'wa. Pohon sidrah. Muntaha artinya tidak ada yang menyaingi tingginya dan besarnya. Sidratul muntaha, pohon yang paling, yang terbesar dan tertinggi, dan tidak ada satupun yang menyainginya, sehingga dikatakan sidratul muntaha. Kama fi sahihain min hadis Anas fi qissatil Isra wa fi akhirih. Sebagaimana di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik ketika Rasulullah mengkisahkan Isra. Di akhir hadis tersebut, thumma talaqa bi Jibril hatta ata ila sidratil muntaha. Kemudian Jibril membawaku sampai kami ke Sidratul Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha. Faghasyaha alwanun la adri ma hiya. Dan di sana kemudian diliputi dengan warna-warni yang indah sampai aku pun tidak mengetahui apa sebenarnya bentuk warna tersebut. Tsumma dakhaltul jannah. Setelah itu aku dimasukkan ke surga. Fa idza fiha janabidzul lu'lu' wa idza turabuha al-misk. Dan aku melihat di dalamnya rangkaian intan permata dan tanahnya terbuat dari misk. Harumnya luar biasa berarti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ketika mengkisahkan Isra dan Mi'raj, kata beliau, "Tsumma dakhaltul jannah." Kemudian aku masuk ke surga. Dan aku melihat di sana janabidzul lu'lu' turabuhal misk. Tanahnya terbuat dari misk. Subhanallah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Wa fi sahihain, ini berarti sudah dua hadis yang menetapkan bahwa surga telah tercipta. Pertama tadi surat An-Najm, yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, kisah Isra dan Mi'raj. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. Dan di dalam sahihain dari hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata uridha alaihi mak'adahu bilghadati wal 'ashi. Sesungguhnya jika seorang di antara kalian meninggal, maka akan ditampakkan tempat duduknya, tempat kembalinya setelah hari kiamat pada pagi dan sore hari. In kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Kalau dia adalah orang yang layak menghuni surga, maka akan ditampakkan tempat kembalinya, yang akan ditampakkan kepadanya surga siang dan sore hari. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia adalah orang yang memang nantinya akan menghuni neraka setelah hari kiamat, maka akan ditampakkan kepadanya tempat kembali dia, yakni neraka siang dan sore, pagi dan sore hari. Wa yufayuqal, dan kemudian dikatakan kepada dia, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah taala yaumil qiyamah. Dikatakan kepada dia, inilah tempat kembalimu pada saat Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada saat hari kiamat. Apa yang ditampakkan? Surga dan neraka. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyia. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Dan neraka ditampakkan, diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan sore hari. Kemudian pada hari kiamat Allah mengatakan, memerintahkan malaikat untuk memasukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wa fil musnadi wa sahihi al-Hakim wa Ibn Hibban wa ghairihim min hadith al-Bara ibn Azib, dan di dalam musnad dan sahih al-Hakim dan Ibn Hibban dan yang lainnya dari hadith al-Bara ibn Azib, hadithnya disahihkan oleh Syekhul Albani di dalam al-Mishkah. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. Kata Al-Bara ibn Azib, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan jenazah salah seorang dari kaum Ansar. Fadzakara al-hadits bitulihi wa fihi. Kemudian Al-Bara ibn Azib menyebutkan hadis secara panjang lebar dan di dalamnya ada kalimat, Fayunadi munadim minas sama'i an sadaqa 'abdi. Hadisnya panjang sekali, tapi beliau ringkas. Kemudian ada yang memanggil dari langit dan mengatakan an sadaqa 'abdi, bahwa hambaku telah menjawab dengan jujur dan benar. Panggilan dan seruan ini setelah seorang hamba berhasil menjawab pertanyaan malaikat man rabbuk ma dinuk man nabiyuk. Maka kemudian dari langit memanggil dengan suara keras an sadaqa 'abdi, bahwa hambaku telah menjawab dengan jawaban yang benar dan jujur. Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Maka hamparkan dia hamparan dari surga dan pakaikan kepadanya pakaian-pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu ke surga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha, sehingga dia pun setiap hari datang kepadanya bau surga dan harumnya, aroma surga dan harumnya di alam kubur. Hadis ini secara lengkap dinukil oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi di dalam As-Sahihul Musnad. Setelah malaikat datang kepada al-mutawaffa, orang yang di dalam kubur, kemudian menanyakan kepadanya 3 perkara dan setelah menjawabnya dengan baik, dia pun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikatnya, hamparkan kepada hambaku yang di alam kubur ini hamparan dari surga. Berikan dia pakaian surga. Bukakan dia pintu surga, jendela surga. Sehingga dia setiap hari melihat surga, setiap siang dan malam mencium bau surga, mencium harumnya surga. Kemudian demikian keadaan dia di alam kubur, terus-terusan mendapatkan kenikmatan. Wa fi sahihain min hadis Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sahihain dari hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya seorang hamba yang telah meninggal ketika diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuh, dan kemudian orang-orang yang menghantarkannya pulang, innahu la yasma'u qar'ani alihim, sesungguhnya dia masih dapat mendengar suara terompah dan suara sandal-sandal mereka ketika keluarga yang menghantarkan ke kuburannya pulang. Dia masih bisa mendengarkan suara sandal-sandal mereka. Qala fayatihi malakan fayuqidanihi fayakulanilah. Setelah itu kemudian dia didatangi oleh 2 malaikat. Dan didudukkan di dalam kuburnya dan berkata kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang engkau ucapkan tentang orang ini, atau bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Qala fa ammal mu'min fa yaqulu ashhadu annahu abdullah wa rasuluh. Adapun kalau dia adalah mukmin, maka dia akan mengatakan aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Fa yaqulani lahu unzur ila maq'adika minan nar, qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa yarahuma jami'an. Setelah dia menjawab dengan benar, maka dua malaikat ini mengatakan kepada orang yang ada di dalam kubur ini, "Unzur ila maq'adika ila an-nar." Lihat dan perhatikan tempat yang Allah siapkan untuk kamu, yaitu neraka. Kemudian Allah telah menggantikannya dengan surga, sehingga pada saat itu dia bisa melihat kedua-duanya. Di dalam kubur dia bisa melihat kedua-duanya, surga dan neraka ditampakkan. Kata Rasulullah, setelah dia menjawab, malaikat mengatakan, coba kamu lihat ke neraka. Dia pun melihatnya. tentu orang akan ngeri. Setelah itu malaikat mengatakan, itulah tempat kamu sebenarnya kalau kamu tidak bisa menjawabnya. Kalau kamu meninggal dalam keadaan tidak membawa amal ibadah dan amal soleh, itu tempat kamu yang sebenarnya. Tapi karena kamu meninggal membawa amal ibadah, membawa salat, membawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menggantikan kamu tempat yang mengerikan ini dengan tempat yang penuh dengan kedamaian dan keindahan kenikmatan, yaitu surga. Sehingga pada saat itu dia bisa melihat dua-duanya, neraka dan surga. Kemudian yang satu lagi kata beliau rahimahullahu taala, wa fi sahih Abi Awanah al-Isfarayni wa sunan Abi Dawud, dan di dalam sahih Abi Awana al-Isfarayni dan sunan Abi Dawud dari hadis Al-Bara ibn Azib, juga disahihkan oleh Al-Alamatul Albani dalam sahih Targhib at-Tarhib, at-tawil fi qabd ar-ruh, hadis yang panjang ketika beliau Rasulullah menceritakan dicabutnya roh. Summa yuftahu lahu babun minal jannati wa babun minan nar. Setelah mayat di alam kubur mengalami pertanyaan demi pertanyaan, dia pun kemudian dibukakan pintunya kepadanya dua pintu. Satu pintu menuju surga, satu pintu menuju neraka. Fayuqalu hadza kana manziluka law asaita Allah ta'ala. Lalu dikatakan kepada dia, inilah tempat kamu yang semestinya kalau seandainya engkau bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Addalakallahu bihi hadha, Allah telah menggantikannya dengan surga. Fa idza ra'a ma fil jannati qala rabbi ajjil qiyamas sa'ah kayma arju ila ahli wa mali. Fayuqalu uskun. Tatkala ia ditampakkan dan diperlihatkan kepadanya surga, dan dia pun melihat betapa indahnya dan betapa nikmatnya surga, melihat keindahan surga, kenikmatan surga, kedamaian surga, dia pun kemudian mengatakan, wahai Rabb, ajjil qiyamah sa'ah. Wahai Rabb, segerakanlah bangkitnya hari kiamat. Percepatlah bangkitnya hari kiamat, ya Allah. Aku sudah ingin berkumpul dengan keluarga saya yang masih di dunia maupun yang sudah meninggal lebih dulu. Dan aku sudah ingin melihat kembali harta kekayaan saya yang saya nikmati di dunia. Dia pun galau dan gelisah. Ya Allah, cepat bangkitkan hari kiamat. Saya sudah ingin berkumpul kembali dengan keluargaku, ya Allah. Kangen dan rindu dengan keluarganya yang ditinggalkan di dunia. Dia meninggalkan keluarga sendirian, seorang diri di alam kubur. Tidak ada satupun yang menemani kecuali amal soleh. Tubuhnya menjadi santapan, barakallahu fikum, cacing-cacing tanah. Tetapi ketika itu dia kemudian didatangi oleh malaikat dan dibukakan dua pintu surga dan neraka. Malaikat mengatakan, ini tempat kamu yang sebenarnya kalau seandainya engkau bermaksiat kepada Allah. Tapi karena engkau adalah seorang hamba yang taat kepada Allah, maka Allah telah menggantikan engkau dengan surga. Sehingga ketika dia melihat keindahan surga, kenikmatan surga, kedamaian di alam surga, kebebasan di dalam surga, dia pun kemudian mengatakan, Rabbi ajil kiamat sah. Wahai Rabb, segerakan bangkitnya hari kiamat. Saya sudah ingin bergabung kembali dengan keluargaku. Saya tidak ingin terpisah dengan keluargaku, ya Allah. Saya ingin bergabung kembali dengan keluarga saya. Saya ingin berkumpul dengan anak dan istri saya dan keluarga saya yang lainnya, ya Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, uskun, tenanglah engkau wahai hambaku di alam kubur. Alam kiamat atau hari kiamat, waktunya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Suatu saat akan kami bangkitkan, hanya saja engkau di alam kubur, uskun, tenanglah. Sehingga dia pun tinggal di alam kubur dengan ketenangan, dengan kedamaian, ketentraman, dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahlul jannah, kita dan keluarga kita, dan menjauhkan kita dari neraka. Amin rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.